الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam penjelasan hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Baihaqi dan yang lainnya. Qala rahimahullah, ma yu'khadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, taqaddama anna al-ibtida'a bis-salami sunnatu kifayatin. Telah berlalu bahwa memulai salam hukumnya adalah sunnah kifayah. Wah, ada sunnah kifayah. Selama ini fardu kifayah saja yang terdengar. Ada sunnah kifayah bagi orang yang jumlahnya banyak, 3 orang atau lebih, melewati orang yang sedang duduk. 1 orang saja yang mengucapkan salam dari mereka yang jumlahnya banyak tadi telah mencukupi. Itu artinya sunnah kifayah. Dia telah mencukupi sunnah, telah menjalankan sunnah. Yang lain gugur. Namun kalau yang lain semuanya tadi, yang jumlahnya 3 atau lebih tadi, mengucapkan salam semua, itu afdal. Namun kalau 1 orang saja yang mengucapkan salam, telah tercukupi sunnahnya, telah mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah. Apa makna sunnah kifayah ini? Idza qama fihi ahadul muslimin kafa 'anil baqin. Apabila salah satu dari muslimin telah melakukannya, yang lainnya telah tercukupi dengan apa yang telah dia lakukan. Wa in hasala salamu minhum kana afdala. Dan jika mengucapkan salam semua dari mereka, maka yang demikian itu afdal hukumnya. Afdal, mendapatkan keutamaan semuanya. Karena telah kita lalui dalam penjelasan yang lalu bahwa mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sunnah apabila 1 orang berjumpa dengan sekumpulan orang, 1 orang apabila berjumpa dengan 1 orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sunnah ain kalau 1 orang. Namun kalau jumlahnya banyak, misal ada orang 5 sedang berjalan, melewati 1 orang yang sedang duduk atau beberapa orang yang sedang duduk, maka ini hukumnya sunnah kifayah. 1 orang saja yang mengucapkan salam telah tercukupi yang lainnya. Namun kalau 1 orang itu tadi tidak mengucapkan salam kepada yang duduk, dia tidak berdosa. Namun dia telah meninggalkan amalan yang afdal. Asan yang kedua. Wa annal jawaba fardu kifayatin. Dan menjawab salam ini hukumnya fardu kifayah. Kapan hukumnya menjadi fardu kifayah? Apabila yang diucapkan salam adalah sekelompok manusia, sejumlah banyak, jumlahnya banyak 2 orang atau lebih, itu sudah terhitung fardu kifayah. 1 orang saja yang mengucapkan yang menjawab salam sudah mencukupi. 1 orang itu sudah cukup. Idza qama bihi wahidun minhum, apabila salah satu dari mereka telah melakukannya, kafa 'anil baqin, yang lain telah tercukupi. Walakinil afdalu an takuna al-ijabatu minal jami'. Namun yang afdal adalah semuanya menjawab. Ini yang afdal. Semuanya menjawab. Misal ada sekelompok manusia jumlahnya 5 orang. 5 orang melewati, ada 4 orang sedang duduk-duduk. Sedang duduk di kursi. Mereka 5 orang tadi, salah satu dari mereka mengucapkan salam. Atau semuanya mengucapkan salam. Satu orang saja yang menjawab, yang lain sudah tercukupi. Yang lain sudah tercukupi. Dari orang-orang yang duduk tadi, satu orang saja yang menjawab, yang lain sudah tercukupi. Apabila semuanya menjawab, afdal, semuanya mendapat pahala. Namun jika tidak ada yang menjawab, semuanya berdosa. Karena menjawab salam, hukumnya fardu kifayah jika jumlah yang banyak. Jika jumlah mereka, jumlah yang banyak. Paham itu? Kalau satu sama satu, kembali ke hukum asal, sunnah sama wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah ini secara asal, hukum asalnya. Namun jika jumlahnya banyak, maka seperti tadi menjadi kifayah. Menjadi sunnah kifayah dan fardu kifayah. Asal yang ketiga, wal hadithu alladhi ma'ana yubayyinul haddal adna minal mujzi. Hadis yang bersama kita ini menjelaskan batasan terendah dari kecukupan mengucapkan salam, yakni paling minimal satu orang saja yang mengucapkan salam itu sudah melakukan sunnah, atau paling minimal satu orang saja yang menjawab itu sudah melakukan kewajiban, sudah gugur kewajiban yang lain. Jadi hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang batasan terendah, batasan minimal dari kecukupan tersebut. Ar-Rabi yang kelima, empat, iya Ar-Rabi, bahasa Arab artinya empat ya. Sabkulisan itu artinya salah ngomong. Keinginan tuh enggak seperti itu, cuman mulutnya ngomong kayak gitu. Itu terjadi ya, yang seperti itu terjadi bagi kita. Bahasa Arabnya sabkulisan. Ya, sabkulisan. Atau sabaqani al-lisan bisa juga. Nanti sampai kita pada pelajaran bahasa Arab. Tetap semangat ya belajarnya ya. Insya Allah sampai. Kalimat-kalimat yang asing itu insya Allah nanti kita ketahui insya Allah. Ar-Rabi yang keempat. Qala fi syarh al-Iqna, disebutkan dalam syarah al-Iqna, wabtida'u salam min jama'atin sunnah kifayatin. Sunnatu kifayatin, mengucapkan salam, memulai dalam mengucapkan salam dari sekumpulan orang yang banyak hukumnya adalah sunnah kifayah. Wal afdal assalamu min jam'ihim, yang afdal adalah semuanya mengucapkan salam. Li hadithi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dalam sahihnya nomor 54. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afshus salam, tebarkanlah salam." Hadis ini hadis yang agung, sering kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. "Awala adullukum ala syai'in." Maukah aku beritahu kalian tentang suatu perbuatan, "Idza fa'altumuhu tahabbtum." Jikalau kalian lakukan, kalian akan saling cinta mencintai. Rasulullah SAW langsung melanjutkan, "Afshus salam bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini perbuatan yang bisa menyebabkan kita saling mencintai, mengucapkan salam. Oleh karena itu, ayuhal ahibbah a'azzakumullah, jangan sungkan mengucapkan salam. Jangan berat lisan ini mengucapkan salam. Tebarkan salam di antara kita. Bertemu saudara kita di jalan, kelihatannya pakai peci, pakai koko, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ini muslim. Karena pakaian muslim di negeri kita seperti itu. Ya, terlihat ciri-cirinya muslim. Tapi kalau kita misal tidak tahu muslim atau kafir, Namun di tempat tersebut keumumannya muslim. Kita ucapkan assalamualaikum. Namun kalau terlihat dia ciri-cirinya jelas dan bahkan kita mendapatkan kabar kalau si fulan ini orang kafir, boleh atau tidak kita mengucapkan salam kepadanya? Tidak boleh, ya. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang kafir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Fasallim 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif." Ucapkanlah salam kepada kaum muslimin yang kau kenal dan yang tidak kau kenal, ya. Selama pakaiannya pakaian muslim, maka ucapkan ucapan ini, ucapkan salam. Ini menunjukkan pada kita pentingnya syiar muslim itu, syiar Islam itu penting ada pada diri kita, ya. Jangan sampai kita berpakaian yang tidak bisa dibedakan, ini muslim apa kafir, ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita berkostum dengan kostum yang tidak dikenali keislaman kita. Tampakkan keislaman kita di hadapan manusia. Pakai peci, pakai sarung. Tidak apa-apa kalau misalkan diajak orang, terserah ini kita menampakkan syiar Islam. Oh, pakai sarung, sunat ya? Enggak, ini syiar Islam, pakaian seperti ini, menampakkan keislaman. Ya, barakallahu fikum. Pakai peci. Pakai peci nanti dipanggil orang, Pak Haji. Ya, ya, dia yang melakukan itu kita. Jalan saja kita yang penting menampakkan syiar Islam. Ya. Kemudian juga jenggot pelihara. Ya. Dipelihara di sini bukan maksudnya kalau sudah panjang dihiasi, digunting, habis itu disisir. Ya, maksud dipelihara di sini dibiarkan panjang, dibiarkan panjang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Akuliha, biarkan jenggot, biarkan dia tumbuh. Wahabus syawarik, adapun kumis dicukur, kumis dicukur dirapikan. Adapun jenggot diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dipanjangkan. Karena ini syiar Islam, oh ini muslim. Jadi orang lain mudah untuk mengucapkan salam kepada kita. Saudara kita yang lain dari kalangan muslimin melihat kita pakaian seperti ini, mereka jadi langsung kebaikan yang terpatri di benak mereka. Ini orang baik ini pasti salam dia suka ini. Mereka mengucapkan salam kepada kita. Subhanallah, ya. Barakallahu fikum. Tampakkan syiar Islam itu pada diri kita. Tampakkan syiar Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan afsyus salam sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 54. Sebarkanlah salam di antara kalian. Waradduhu fardu ainin, dan menjawab salam hukumnya adalah fardu ain alal munfarid, bagi individu, bagi orang yang diucapkan salam namun jumlahnya satu, yang bagi individu, person-person manusia. Wa fardu kifayatin alal jama'ah, dan fardu kifayah hukumnya bagi mereka yang jumlahnya banyak. Al-musallam alaihim. Fayasutu biraddi wahidin minhum, salah satu dari mereka apabila telah mengucapkan salam maka yang lain gugur. Ini faedah yang keempat. Al-khamis, yang kelima. Ikhtalafal ulama, para ulama terjadi perbedaan pendapat fi makna salam dalam memaknakan assalam. Assalamualaikum itu maknanya apa? Qala ba'duhum, sebagian dari ulama mengatakan, huwa ismun min asma'illah. Assalam itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Assalamualaikum itu maknanya yakni anta fi hifdillah, semoga engkau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqulu lahu Allahu yashabuk, Allahu ma'ak. Engkau seakan-akan mengucapkan kepadanya, semoga Allah menyertaimu, semoga Allah bersamamu. Allahumma ajib. Doa. Allahu yashabuk, semoga Allah menyertaimu. Assalamu alaikum. Kepada satu orang kita mengucapkan assalamu alaikum, domirnya, domir anta. Assalamu alaikum. Kepada dua orang assalamu alaikum. Kepada tiga orang atau lebih assalamu alaikum. Itu nanti kita lewati dalam pelajaran sarof tafrid, ya. Tadi yang tentu sudah tahu tentang domir, ya nanti akan berkelanjutan lagi, ada lagi domir yang berikutnya. Boleh untuk satu orang kita mengucapkan assalamualaikum, tidak mudah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wa qala ba'dhum, sebagian dari para ulama mengatakan, innahu bi ma'na salamati. Assalam itu maknanya adalah salam. Selamat. Ai assalamatu mulazimatun laka. Assalamualaikum maknanya adalah semoga keselamatan menyertaimu. Ini yang kita pahami selama ini. Ternyata para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mereka memaknakan assalam itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Ketika diucapkan assalamualaikum maknanya anta fi hifdillah. Semoga Allah menjagamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyertaimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bersamamu. Sebagian ulama memaknakan assalam itu maknanya salamah. Maknanya adalah assalamatu mulazimatun laka. Semoga keselamatan menyertaimu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibni Abdurrahman, Abdullah Ibni Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Selesai kita dari kaidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Lima kaidahnya teman. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan masuk pada hadis Ali juga yang berkaitan tentang larangan mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Dan ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada rincian-rinciannya. Masih kita berkaitan tentang salam. Masih berkaitan tentang salam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan di sini. Ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nusrat, ada titipan pertanyaan. Apa hukumnya tergesa-gesa menuju masjid? Tergesa-gesa menuju masjid untuk apa? Untuk sholat mungkin ya. Kalau menuju masjid itu kita diperintahkan untuk tenang ya. Alaikum bisakinati wal waqar, kata Rasulullah SAW. Alaikum bisakinati wal waqar, hendaklah kalian berjalan ke masjid dengan tenang dan waqar. Al waqar itu sama, tenang juga maknanya. Tenang dan apa bahasa lain dari tenang? Santai. Hah? Santai ada nggak di KBBI santai? Hah? Ada ya, insyaallah ya. Allah alam, lihat di KBBI sana yang jelas tenang. Tenang itu termasuk bahasa Indonesia ya. Tenang. Wajib bagi kalian untuk pergi ke masjid dengan tenang. Salat tusri'u, jangan terburu-buru. Ini yang kita senantiasa berusaha untuk menjalaninya. Terkadang kita, waduh waktu udah jam berapa ini, buru-buru. Naik motor terkadang gasnya kencang, jalan terkadang terburu-buru. Ternyata yang seperti ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Alaikum bisakinah, hendaklah kalian tenang. Tenang ya. Sekalipun sudah tenang. Sekalipun kita mendengar itu sudah baca imamnya, tetap diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke masjid dengan tenang. Kalau sedang makan bagaimana? Sedang makan diteruskan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Iza hadara iza uqimatish shalah wa hadara al-'asha, fabda'u bil 'asha." Apabila setelah ditegakkan iqamat, sudah iqamat ini, dan ternyata makan malam tiba. Makan malam waktunya jam 7.30 malam. Pas dengan iqamat masjid terdengar sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW mengatakan, "Sabda'u bil 'asha." Dahulukan makan malamnya. Makan malam dulu kita makan. Sampai benar-benar tenang, sampai kenyang. Jangan terburu-buru, sampai kecelak-kelak, sampai ketulangan. Tidak boleh seperti itu ya. Tenang, makan dengan tenang, dinikmati. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan sampai kenyang. Sampai tidak ada pikiran lagi setelah itu. Makan, habis itu baru datang ke masjid. Ini disebutkan oleh para ulama bukan berarti mendahulukan kepentingan makhluk dari kepentingan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seperti itu. Disebutkan oleh para ulama ini maknanya adalah menjaga hak Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kalau buru-buru seperti itu, sempurna atau tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Tidak tentunya, ya, kalau makan sedikit cuman berapa suap, setelah itu sholat. Dalam sholat itu masih terpikir ayam bakar yang tadi, atau martabak bangka yang tadi, atau makanan yang tadi itu di sana masih terpikir. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan kan, "Fabda'u bil 'asya." Bahkan di dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "La salata fi hadrati ta'am." Tidak ada salat bagi yang makanan terhidang di hadapannya. "Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Demikian pula orang yang menahan dua tempat yang keluar. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, yudha'u lahu ta'am, disediakan bagi dia makanan. Ya, dia sudah mendengar azan. Wa yasma'u al-iqamah, ternyata mendengar iqamah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Makan Abdullah bin Umar hatta yafrugha, sampai selesai. Wa yasma'u qira'at al-imam, bahkan Abdullah bin Umar mendengar imam sedang baca. Masih makan. Terus lanjut. Masih makan terus lanjut, ya. Namun yang seperti ini tidak boleh dijadikan kesengajaan. Setiap azan kita sediakan makan terus. Yang seperti ini juga salah, ya, tidak boleh. Ketika kebetulan kita sedang belum makan, lapar ternyata dihidangkan. Nah, kebetulan seperti ini ternyata azan, teruskan makannya. Barakallahu fikum. Kita pergi ke masjid, ternyata sudah selesai sholat, sudah salam. Sholat sendiri. Kalau ada jamaah, kita sholat berjamaah. Jika tidak dijumpai jamaah, sholat sendiri. Apakah kita mendapatkan pahala berjamaah? 27 derajat mendapatkan pahala berjamaah walaupun sholat sendiri. Loh, kenapa kok bisa? Karena kita tertinggal sholat berjamaah karena uzur syar'i. Uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Makan itu uzur syar'i. Uzur yang diizinkan dalam syariat. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang safar sama orang yang sakit. Beliau SAW mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau dia melakukan perjalanan jauh musafir, ditulis baginya amalan sunnah yang biasa dia kerjakan ketika sehat dan muqim. Padahal dia tidak mengerjakannya. Ketika sakit, misal dia membiasakan 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh dia biasakan. Sakit enggak sempat lagi mengerjakan itu, masih tetap berjalan, masih tetap ditulis. Kenapa? Karena dia meninggalkannya itu karena uzur syar'i. Pahalanya tetap berjalan. Barakallahu fikum. Paham dong? Kasih tukang sama di sini, ada yang ditanyakan? Nanti kalau setelah makan dulu, nanti kalau saya senang, kenyang.